Bercanda, tertawa sambil reguk dahaga, akan hari-hari yang tak pernah kita rasakan bersama. Yang dulu tak pernah ada, dan esok pun takkan ada. Ucap terakhir, engkau pun tahu. Kau mengerti. Yang hampir pasti akan hari-hari